Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nashr As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-35. Qala rahimahullah, qala wa dallal hadithu ala anna siyamal kamilah هو الذي يدع العبد فيه شيئين. Dan hadis ini menunjukkan atas sesungguhnya puasa yang sempurna adalah yang seorang hamba itu meninggalkan pada puasanya tadi dua perkara. Dikatakan puasa itu sempurna apabila pelakunya meninggalkan dua perkara. Qala al-mufattiratil khisiyah min at-ta'ami wasyarabin wa nikahin wa tawabi'iha. Yang pertama, meninggalkan pembatal-pembatal puasa yang khisi, dari makan, minum, hubungan suami istri dan perkara-perkara yang mengantarkan kepadanya, mengantarkan makan atau yang bermakna makan atau yang bermakna minum. Ini yang pertama yang disebut dengan adab al-wajibah. Wajib bagi seorang yang berpuasa untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara itu membatalkan puasa. Qala wal munaqisatil amaliyah. Dan yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi atau amalan-amalan yang mengurangi pahala puasa. Allahumma sayyidan. Yang mengurangi pahala dan kesempurnaan puasa. Fala yarfut wala yasqab wala ya'malu amalan muharrama. Maka orang yang berpuasa tidak berkata keji, tidak berkata yang jelek, tidak berbicara dengan pembicaraan yang dilarang. Wala yasqab, tidak berteriak-teriak, tidak ngomong yang menyebabkan permusuhan, percekcokan, perdebatan. Wala ya'malu amalan muharrama, dan tidak melakukan amal perbuatan yang diharamkan. Apakah berjudi, ataukah menipu, ataukah ghibah, ataukah namimah, amalan-amalan yang lainnya. Wala yatakallamu bikalamin muharram. Demikian juga tidak berbicara, tidak ngomong dengan kalam, dengan ucapan yang dilarang. Tidak ngomong dengan amalan yang, tidak ngomong dengan omongan dan pembicaraan yang dilarang. Mungkin bernyanyi atau berkata yang jelek, mengolok-olok, menuduh. Fal yajtanibu jami'al ma'asi, bahkan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Wa jami'al mukhasamati wal munazaatil muhditsati lisyahna, bahkan meninggalkan seluruh perkara maksiat dan seluruh mukhasamat, pertengkaran perdebatan, percekcokan al-munaza'at yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan, al-muhdithah yang mengantarkan, yang memunculkan dan menimbulkan syahna, kebencian, kedongkolan. Walihada qala, oleh karenilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala yarfuth yatakallam bikalamin qabih, fala yarfuth la yatakallam bikalamin qabihin. La yarfuth maknanya tidak berbicara dengan ucapan, dengan omongan yang jelek. Tidak berbicara, tidak ngomong dengan omongan yang jelek. Mungkin apa, Ais? Omongan yang jelek? Apa? Loh. Apa? Apa, Yas? Gibah terus, lemah terus, omongan yang jelek, ya mencela, ya menuduh, ya termasuk bernyanyi, ya. Demikian juga kalau anak-anak atau kalau kita marah, mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, ya. Wala yaskhab bil kalamil muhdithi lil fitani wal mukhasamat, dan tidaklah yaskhab tidak berbicara, tidak berkata dengan pembicaraan, dengan omongan muhdith yang menimbulkan fitan, fitnah. Tidak ngomong, tidak berbicara dengan ucapan, pembicaraan yang menimbulkan, memunculkan fitnah, menjadi pertengkaran, menyebabkan perselisihan, menyebabkan saling membenci. Wal mukhasamat, dan tidak berkata dengan perkataan, ucapan yang menimbulkan percekcokan, pertengkaran. Kama qala fil haditsil akhir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lilai hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ada badul? Ada apa? Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang palsu, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan apa? Palsu. Qaulaz-zur, ucapan yang jelek, bohong. Wal amala bihi, dan tidak meninggalkan amalan azzur, amalan yang jelek, amalan yang sia-sia. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah pada ayyada atau amahu wa syarabah, pada amalan dia meninggalkan makannya dan minumnya, yaitu puasanya. Allah tidak butuh kepada puasanya orang yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek, ucapan yang sia-sia, dan amalan yang jelek serta amalan yang sia-sia. Ini menunjukkan bahwa ucapan yang jelek, amalan yang jelek menjadikan puasa tidak bernilai, menjadikan puasa tidak bermanfaat, tidak diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan bagi kita. Ini peringatan bagi kita ketika kita puasa. Puasa yang manapun, apakah itu puasa wajib ataukah puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti apa, Bil? Puasa wajib itu seperti apa? Puasa apa? Yang wajib puasa apa? Ramadan. Ya, nanti kalau dapat gaji diberikan ya, karena yang telepon situ. Sudah selesai nulisnya. Mana? Kapan nulisnya? Nulis saja belum, sudah selesai. Ditulis. Puasa yang sunnah itu apa saja, Mar? Puasa sunnah apa saja? Puasa apa? Lihat sini, puasa apa? Puasa sunnah apa? Zaki puasa sunnah Senin Kamis, apalagi apa din apa kil puasa sunnah selain Senin Kamis apa? Apa Khalid? Puasa sunnah selain Senin Kamis. Puasa apa? Rahmat. Apa Fis? Apa? Arafah. Apa lagi? Dan masih banyak lagi, semua puasa. Orang yang berpuasa apa? Harus meninggalkan omongan palsu, omongan yang jelek, demikian juga amalan yang palsu dan amalan yang jelek. Karena itu menghilangkan pahala puasa. Faman haqqaqal amrayn tarkal mufattirati wa tarkal manhiyati tammalahu ajrus shaimin. Maka barang siapa yang mempraktekkan dan mewujudkan dua perkara ini, apa dua perkara ini? Tarkal mufattirat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, wa tarkal manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Maksudnya yang dilarang sini apa? Yang mengurangi pahala puasa. Tammalahu ajru shaimin, maka sempurna bagi dia pahala orang-orang yang berpuasa. Wa man lam yaf'al dzalik, dan barang siapa yang tidak melakukan yang demikian itu, tidak meninggalkan dua perkara ini. Kalau yang pertama tidak meninggalkan, puasanya batal. Kalau perkara yang kedua tidak meninggalkannya, pahala puasanya hilang. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Kapan? Di akhirat nanti. Dulu saya di dunia berpuasa, kenapa tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan pahala? Sudah hawanya panas. Harus kerja dan seterusnya. Tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala. Maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Qala thumma arsada as-sa'ima idza arada lahu ahadun yuridu mukhasamatah wa musyatamatah an yakula lahu bilisanihi inni sa'im. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada orang yang puasa apabila ada seseorang yang datang kepadanya dan menginginkan kepadanya untuk berdebat atau mencela dia, menginginkan perdebatan, menginginkan saling mencela, maka Rasulullah memberikan bimbingan kepada orang yang puasa untuk mengucapkan dengan lisannya, ini sa'imun, sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan puasa. Wallahu'alam bishawab, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahumdika asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadalu barakallahu fikum.